Bila kau ingin memandangku, tak perlu kau sembunyi curi pandang, malu dong ah. Gelisah resah hatiku, serasa dakdikduk jantungku. Hitam kacamatamu membuatku jadi salah tingkah. Gelap-gelip lampu di kota, ku takutik matamu nakal. Senyum genit rayuan gombal, merinding bulu kuduku. Gelap-gelip lampu di kota, ku takutik matamu binal. Maksud hati memeluk gunung, dalam hati yang pada bingung. Aduh cantiknya kamu, bila tersipu malu. Hati siapa saya yang tak tergoda. Gelisah resah hatiku, serasa dakdikduk jantungku. Hitam kacamatamu membuatku jadi salah tingkah. Gelap-gelip lampu di kota, ku takutik matamu nakal. Senyum genit rayuan gombal, merinding bulu kuduku. Gelap-gelip lampu di kota, ku takutik matamu binal. Maksud hati memeluk gunung, dalam hati yang pada bingung. Aduh cantiknya kamu, bila tersipu malu. Hati siapa saya yang tak tergoda. Gelap-gelip lampu di kota, ku takutik matamu nakal. Senyum genit rayuan gombal, merinding bulu. Maksud hati memeluk gunung, dalam hati yang pada bingung. Aduh cantiknya kamu, bila tersipu malu. Hati siapa saya yang tak tergoda.